apa hukumnya menghayal? Karena dalam buku Al-Arabiyyah Linnasyi'in ada perintah untuk menghayal. Menghayal di situ bukan artinya tulul amal ya. Bukan artinya orang itu panjang angan-angan ya. Ya, tapi menghayal di dalam kitab tersebut untuk apa? Untuk melatih kita mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya. Takhayyal annaka fil masbah. Anggap ya, kamu sekarang berhayal sedang di kolam renang. Coba ungkapkan apa yang kamu lakukan. Itu untuk melatih bahasa kita. Oh, kalau di kolam renang saya melihat airnya jernih, kemudian saya nyemplung masuk, kemudian saya berenang. Nah, bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa Arab? Itu maksudnya. Nah, seperti itu tidak apa-apa. Yang dilarang adalah tulul amal, seorang berpanjang angan-angan. Ya. Itu tercela. Nanti saya ingin jadi orang yang milioner. Ya, habis itu saya akan begini dan begini. Wah, sudah. Airnya duduk termenung, mata kosong. Kamu sedang apa? Oh, kaget ya. Nah, begini-begini ini yang tak benar ya.